الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Al-Birri was-Silati wal-Adab, kitab perbuatan-perbuatan baik, silaturrahim dan adab-adab di dalam agama Islam. Kita sekarang pada bab yang ke-32. Yang 33. Iya. Tiga puluh satunya dua kali ya. Yang pertama, manusia tercipta sebagai makhluk yang tidak dapat menguasai diri. Dan yang ke-32, yang tertulis 31 juga. Ya. Larangan memukul wajah, benar. Jazakallah khair. Nah, sekarang 33. Di kitab aslinya juga 33. Ya, mungkin memang ini yang keliru, bro. Yaitu bab al-wa'id as-syadid liman azzaban nasa bighairi haqq. Bab ancaman yang keras. Al-wa'id, ancaman as-syadid yang keras, liman azzaban nas, bagi siapa yang menyiksa manusia, bighairi haq, tanpa hak. Artinya tidak berhak dia menerima siksa tersebut, tetapi disiksa. Maka yang menyiksa terancam ancaman yang keras. Ya. Sebelum kita masuk ke bab yang ke-33 ini, saya ingin meralat pembahasan yang kemarin tentang memukul wajah, yang berkenaan dengan lafaz tambahan, ya, lafaz tambahan di hadis yang ke-6603. Di ujungnya ada fa innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah mencipta, karena Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan rupanya, bentuknya. Nah, kata-katanya di sini yang bermasalah, ya, yang kemarin kita juga sudah uraikan, tetapi perlu diluruskan kembali. Tentang masalah ini, bahwa Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuknya atau dalam rupanya, ini terjadi perselisihan yang sengit di antara para ulama. Ini yang kemarin kita juga sampaikan di ujung. An-Nawawi juga kita baca sebagian dari uraiannya, dan bahkan kita berikan ulasannya tentang kata-kata yang paling aman. Ya. Adalah cara yang paling aman, ini kita tidak menerimanya. Karena para salaf, para ulama, orang-orang saleh dahulu dari generasi sahabat, murid-murid mereka dari generasi tabi'in, mendalami agama ini bukan sekedar karena mengikut saja. Ya. Menyampaikan ilmu bukan hasil dari membeo kepada Nabi semata tanpa ada analisa, tanpa ada telaah, tanpa ada pemahaman. Karena memang kata-kata ini merupakan ungkapan yang diungkapkan oleh ulama kalam, orang-orang yang berupaya untuk menaikkan akal daripada naql. Mereka mengatakan bahwa mazhabus salaf aslam, metodologi beragamanya generasi salaf, yaitu para sahabat dan tabi'in dan tabi' tabi'in, itu prinsipnya lebih selamat. Itu pokoknya yang datang dari Nabi, bagaimana yang dibawa oleh Nabi diikuti, dan itu pasti selamat. Sementara mazhabul khalaf, lawannya, yaitu metodologi beragamanya orang-orang yang datang kemudian, yang maksudnya yang tidak sejalan dengan caranya para sahabat itu beragama, itu a'lam wa ahkam. A'lam wa ahkam, lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Mereka lebih terasah otaknya. Ya. Yang datang kemudian itu lebih terasah otaknya, lebih tinggi tingkat inteleknya, intelektualnya, karena mereka menganalisa, menelaah. Kalau yang mereka yang dahulu-dahulu itu hanya sekedar mengikuti. Ini kata-kata yang kejam terhadap para sahabat Nabi SAW. Ya. Karena mereka bukan beragama karena mereka tidak bisa memahami, tidak cerdas. Ya, mereka beragama memahami, berkeyakinan dengan ilmu. Ya. Mereka ketika tidak bertanya tentang sifat-sifat Allah bukan karena mereka hanya sekedar mengikuti, tidak tahu, tidak mau tahu, tidak. Mereka berhenti dan tidak menanya-nanyakan itu ala fahmin, an fahmin daqiq, an fahmin amiq, itu karena pemahaman yang dalam terhadap agama. Tidak seperti orang yang datang kemudian berupaya untuk menunjukkan kecerdasan dengan menanyakan sifat Allah. Bagaimana? Oh, tidak mungkin begitu. Allah tidak bisa seperti itu. Ini semuanya mereka merasa bahwa mereka orang yang berpikir dengan baik, ternyata ini penyimpangan dalam berpikir. Otak kita tidak didesain oleh Allah untuk mendetilkan sifat Allah. Otak kita itu dicipta untuk hal-hal yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berbicara, mengabarkan tentang sifatnya, kita disuruh mengimani, bukan disuruh untuk menyifat atau menyebutkan bagaimana-bagaimananya. Nah, ini yang kemarin kita sedikit berikan ulasan tentang kata-kata mazhab yang paling aman. Ini tidak enak membacanya saja, karena memang kaidah yang itu sudah masyhur, bahwa mazhab salaf itu aslam, wa mazhabul khalaf a'lam wa ahkam. Mereka lebih mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan rasio, menggunakan akal, menggunakan fikiran, menurut mereka itu lebih cerdas daripada, lebih bijaksana, lebih tinggi intelektualnya daripada para sahabat Nabi SAW. Sementara para sahabat mengutamakan selamatnya saja. Ya, nah, ini tidak benar. Nah, kemudian kembali kita kepada hadis ini. Ala suratihi, Allah mencipta Adam dalam bentuknya. Kata-katanya ini yang bermasalah. Dalam terjemahan itu kan pakai N yang besar, yang mengarahkan kita kepada makna bahwa nya di situ siapa? Allah. Semenjak selesai kemarin sampai tadi malam, saya masih menganalisa, mencari-cari, karena yang saya sampaikan kemarin itu maklumat yang lama. Karena waktu itu saya tidak sempat membaca, tetapi saya pulang dari selesai menyampaikan kajian kemarin, ada rasa yang tidak nyaman. Akhirnya saya cari, saya dengarkan sara-sara para ulama, yang tadi saya katakan bahwa perselisihan di antara mereka sengit sekali antara para salaf. Apakah nya di situ itu kembali kepada Allah atau kembalinya kepada dua kemungkinan yang lain, ya, yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga pendapat. Tiga pendapat para ulama. Yang pertama, kita yang kepada Allah ini kita tunda, yang kita akhirkan. Yang pertama, nya-nya di situ bukan dengan N besar, tetapi N kecil. Jadi disebabkan oleh redaksi hadis. Disebabkan dikembalikan kepada redaksi hadis. Karena kalau yang kita baca, pelajari dalam bab ini, redaksinya adalah memukul. Ya, janganlah kalian memukul seseorang atau seseorang memukul orang lain di wajahnya. Atau apabila kalian memukul orang, maka hendaklah dia menjauhi wajah. Falyattaqil wajh atau falyajtani bil wajh. Ketika dia memukul, maka hendaklah dia menjauhi memukul wajah. Alasannya apa? Nah, ini kaitannya. Karena Nabi Adam dicipta oleh Allah dalam bentuknya. Nyanya itu pemukul. Ya, dalam bentuk yang dipukul maksudnya. Karena Nabi Adam dicipta oleh Allah dalam bentuk yang terpukul. Ya. Ala suratihi. Hinya itu, nyanya itu kembali kepada korban yang dipukul wajahnya. Itu yang pertama. Ya. Kalau seandainya Nabi Adam, nenek moyang kalian seperti itu, maka ketika kalian dalam bentuk seperti itu, ketika kalian memukul wajahnya, kalian tidak menghormati nenek moyang kalian, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Paham? Ya, ketika Nabi SAW mengatakan jangan pukul wajah, karena Nabi Adam dicipta oleh Allah dalam bentuk yang terpukul wajahnya. Ketika kalian pukul wajahnya, maka kalian tidak menghormati yang serupa wajahnya dengan dia, yaitu Nabi Adam AS. Itu yang pertama, walaupun ini tidak lepas dari kritikan. Ada yang mengkritisi dari para ulama. Ya. Ini pendapat yang kurang kuat. Kenapa? Biasanya kalau rupa menyerupakan biasanya anak diserupakan dengan ayahnya. Ini yang diserupakan ayah dengan anaknya. Sekarang seseorang datang membawa anaknya. Lalu orang mengatakan, "Oh, kamu serupa dengan anakmu." Ada seperti itu? Ayahnya yang diserupakan dengan anaknya atau anaknya yang diserupakan dengan ayahnya? Anaknya, oh anakmu kok persis dengan anak dengan kamu, wajahnya seperti kamu, bentuknya persis dengan kamu. Ini secara bahasa, ini kritikan terhadap pendapat yang pertama ini. Karena dalam hadis ini kan yang diserupakan dengan yang dipukul siapa? Nabi Adamnya. Seharusnya kan dia yang diserupakan dengan Nabi Adamnya. Ya, tetapi ini tetap pendapat para ulama dan ada yang juga yang menguatkan ini, para ulama-ulama yang besar yang menguatkan pendapat pertama ini bahwa dhamir yaitu nya itu kembali kepada korban yang dipukul. Kemudian di dalam Sahih Bukhari bukan memukul larangannya, walaupun hadisnya tetap seperti itu bahwa Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuknya. Di situ larangan Nabi mengucapkan kepada orang qabbahallahu wajhak. Ya, semoga Allah memburukkan wajahmu. Ini dua ya, yang pertama dalam bab kita ini larangan memukul, yang kedua larangan mencela wajah. Ya. Begitu buruknya wajahmu. Ya. Nah, larangan mencela wajah ini alasannya karena Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuknya sama dengan yang pertama, bentuk orang yang dicela tadi. Kalau kamu mencela wajah orang ini berarti seakan-akan engkau telah mencela Nabi Adam alaihissalam. Ya. Karena rupanya dia tidak berbeda dengan rupanya Nabi Adam nenek moyang manusia. Dan itu Allah yang menciptanya. Ya. Secara tidak langsung engkau mencela Allah Jalla wa'ala. Ini pendapat yang pertama, bahwanya di situ kembali kepada korban, korban yang dipukul atau korban yang dicela wajahnya, bahwa wajah korban ini wajah Nabi Adam sama dengan wajahnya. Ya. Yang kedua bahwanya di sini bahwa ini sebagian pendapat yang berpendapat dengan yang pertama tadi. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwanya di situ adalah korban yang dipukul dan korban yang dicela wajahnya, dihina wajahnya. Maka Nabi melarang. Alasannya apa? Karena Nabi Adam dibentuk, dicipta oleh Allah seperti wajahnya dia, wajahnya. Berarti secara tidak langsung engkau menghina Nabi Adam alaihissalam. Pendapat yang pertama, sebagian para ulama berpendapat demikian. Kemudian yang kedua, bahwanya di situ kembalinya kepada Nabi Adam sendiri. Ini yang kemarin kita sampaikan. Kembalinya kepada Nabi Adam sendiri. Ini sebagian kecil para ulama berpendapat demikian. Tetapi juga tidak lepas dari kritikannya. Jangan kalian, bila kalian memukul, maka hindarilah memukul wajah karena Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuknya dia. Yang sekarang yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka bahwa Nabi Adam dicipta berbeda dengan yang lain. Nabi Adam dicipta langsung dalam bentuk seperti itu, bukan tidak ada perubahan lagi. Kalau kita kan dari kecil sampai besar berubah-ubah bentuk wajah. Ya. Dari bayi ketika keluar, dengan dia nanti berumur 50 tahun sama. Walaupun mungkin secara garis besar, iya, tetapi kan ada perubahan wajah. Awalnya dia kurus, awalnya krempeng, kemudian dia gemuk, berbeda wajahnya. Awalnya dari kecil kok nampaknya kurang apa, tetapi ketika dewasa, sudah remaja, nampak tanda-tanda kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Sementara Nabi Adam tidak, semenjak dicipta seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptanya kecil kemudian dibesarkan, besarkan, besarkan, tidak. Sebesar itu dicipta oleh Allah dengan ukuran 60 hasta. Ya. Jadinya di situ Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuknya yang seperti itu, tidak ada perubahannya. Dari awal penciptaan seperti itu. Tidak ada berubah-ubah. Ya, ketika ditiupkan ruhnya oleh Allah, dia seperti itu sampai tua. Ya. Tidak ada perubahan seperti halnya manusia yang lain, yang dari bayinya, ya, walaupun memang membawa bentuk asal, tetapi nanti ada perubahan-perubahan. Ya. Tidak terlalu nampak hidungnya mancung waktu kecil, tiba-tiba ketika sudah mulai besar nampak. Awalnya nampak kulitnya agak-agak gelap, ternyata ketika sudah besar memutih kulitnya. Atau sebaliknya. Dan ukuran juga. Terkadang orang ukurannya dari kecil agak panjang, ternyata ketika proses perkembangan fisiknya itu tidak terlalu signifikan pertambahan panjangnya. Justru bertambah ke samping. Ya. Nah, ini semuanya kan berubah. Sementara Nabi Adam dari semenjak dicipta seperti itu. Seperti itu. Ini penafsiran yang kedua, bahwa Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuknya dia sendiri dan tidak berubah-ubah. Ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya. Karena setelah sampai di tidak berakhir sampai di situ. Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuknya, lalu Nabi mengatakan tuluhu situna dhira'an. Panjangnya 60 hasta. Hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi nyanya di situ adalah Nabi Adam sendiri. Jadi dicipta Nabi Adam dari awal itu ukurannya 60 hasta. Berapa meter itu? Bagi dua. Kalau seandainya satu hasta itu setengah meter, 30 meter. Oh, tengoklah ke atas. Nah, itu tidak berubah seperti itu. Ya. Dari awal dicipta seperti itu. Nabi Adam AS. Dalam bentuknya yaitu dia sendiri. Ya. Itu penafsiran yang kedua, dan ada juga para ulama yang menguatkan pendapat ini. Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Apalagi dia yang nanti akan saya sebutkan riwayatnya, melemahkan riwayat, bukan riwayat yang sekarang ini, riwayat yang lain dengan lafaz innallaha khalaqa adama ala suratir rahman. Kalau sini kan suratihi, yang membuat orang berbeda pendapat tentang hi-nya, nya-nya. Kalau tadi, kalau yang riwayat yang tadi yang saya bacakan terakhir itu nas ar-rahman, itu dilemahkan oleh Al-Albani. Hadis riwayat dengan kata-kata ar-rahman, sifatir rahman, itu lemah. Maka dia lebih condong kepada pendapat yang ini, yang kedua ini, dan beliau menguatkannya dengan tambahan dalam hadis riwayat Bukhari tadi, bahwa panjangnya Nabi Adam itu 60 hasta. Berarti nyanya di situ dia, Nabi Adam itu sendiri. Tidak berubah-ubah bentuknya. Dari kecil sampai tua seperti itu bentuknya dan ukurannya. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ini yang mayoritas para ulama, bahwanya di situ seperti yang dalam terjemahan kita, pakai N besar. Nah, cuma dia memasukkan kepada pembahasan yang membuat banyak orang yang mentakwilkan, termasuk di sini Al-Maziri mentakwilkan dan yang lain mentakwilkan. Ya, karena dia membuat kita apa ya, nggak bisa menerima. Berarti Allah punya wajah. Ya. Serupalah Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuknya dia Allah. Ya, dalam bentuk dia Allah. Nah, ini yang memasukkan kepada pembahasan yang besar, sementara dia sangat sederhana. Banyaknya para ulama salaf yang membawakan hadis ini, berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis sifat. Ya. Mereka mengatakan bahwa maksudnya adalah bentuk dalam bentuk Allah, karena Nabi Adam AS diberi pendengaran, diberi alat mendengar, diberi penglihatan, ya, dan yang lain-lainnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa dia maha mendengar, seperti yang kemarin kita uraikan, dan maha melihat. Allah Subhanahu Wa Taala maha memiliki sifat kalam, ya, berbicara. Banyak dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar berbicara. Dan Allah berbicara dengan makhluknya, dengan malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berbicara kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan, mencipta di muka bumi khalifah, manusia yang akan silih ganti memakmurkan bumi. Allah berbicara dengan malaikat, berbicara dengan iblis malah. Ya. Mengatakan ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai? Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Kata Allah. Allah berbicara dengan langit dan bumi. Ya. Allah berfirman kepada langit dan bumi. Ya. I'tiya tau'an aw karah, dalam surat Fussilat, datanglah kalian kepadaku dengan taat dan terpaksa, dengan patuh dan terpaksa. Mereka mengatakan berdua, qalata ataina ta'in, kami datang dengan penuh kepatuhan, kata bumi dan langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara kepada neraka. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, bertanya kepada neraka, apakah neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh? Apa kata neraka jahanam? Apa masih ada tambahan? Allah maha berbicara, subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, Allah mencipta Nabi Adam dalam bentuk dia, maksudnya, memiliki apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita harus yakin, bahwa Allah sama sekali tidak serupa dengan apapun juga. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat, subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk tidak melazimkan serupa, ya. Tidak melazimkan bahwa harus serupa. Dalam bentuk ini tidak mesti serupa. Allah berfirman, Nabi SAW mengabarkan bahwa nanti manusia orang-orang yang beriman akan dibangkitkan oleh Allah ala suratil qamari lailatul badri. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bulan purnama. Ya, dibangkitkan orang-orang yang beriman dalam bentuk bulan purnama. Disamakan bentuknya, iya, tetapi dia tidak serupa. Bentuknya seperti bulan purnama, tetapi tidak mungkin manusia sama dengan bulan. Nabi mengatakan demikian, bahwa nanti orang-orang yang beriman dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bulan purnama, ya. Tetapi tidak akan mungkin sama antara bulan dengan manusia. Begitu juga dengan hadis ini. Dia tidak memastikan atau tidak melazimkan bahwa Nabi Adam serupa dengan Allah. Tetapi Nabi Adam memiliki apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memiliki apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki pendengaran, Maha mendengar. Nabi Adam juga mendengar. Allah yang mengatakan di awal surat Al-Insan, "Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura? Inna khalaqanal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira." Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Di ayat yang tadi kita baca, Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah menetapkan manusia memiliki pendengaran, memiliki penglihatan. Allah juga menetapkan dia punya pendengaran dan penglihatan. Apakah sama penglihatan dan pendengaran Allah dengan penglihatan dan pendengaran manusia? Ya. Jawabannya tidak. Laisa kamitslihi syai. Maka dalam hadis ini, kalau Allah mengatakan dia mencipta Nabi Adam dalam bentuknya, yaitu memiliki apa yang dimiliki oleh Allah, walaupun tidak akan mungkin sama. Ya. Seperti tadi Allah menyatakan manusia memiliki pendengaran, Allah memiliki pendengaran. Tetapi laisa kamitslihi syai. Kalau kita melazimkan bahwa memiliki itu harus sama, nah tentu dalam dunia ini semua orang kaya. Karena semua punya rumah. Apakah rumahnya sama? Nah, sama rumahnya. Punya mobil. Banyak di antara mereka yang punya mobil roda 4. Apakah mobil mereka sama? Tidak. Ada yang seseorang memiliki mobil itu harganya 50 mobil yang si fulan itu. 50 buah mobilnya baru seharga mobil yang satu ini. Tidak sama. Bentuknya juga sama. Rasa memakai, menggunakan juga tidak sama. Kecepatannya juga tidak sama. Ya. Yang satu 4.000 apa? CC. Yang ini hanya 1.500. Atau 1.000. Tidak sampai pula 1.000. Nah, sama-sama memiliki mobil, tapi harus mesti sama antara mobil ini dengan mobil itu? Tidak. Di antara kita mengatakan sama-sama memiliki, tetapi tidak mungkin sama. Kenapa kita Allah mengatakan bahwa manusia memiliki ini, kita harus mengatakan Allah sama dengan manusia? Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi yang terakhir tadi, bahwa nya di situ seperti dalam terjemahan ini, maka jangan pula kita sampai salah memahami lalu kita serupakan Allah dengan Nabi Adam alaihissalam karena Allah mengatakan dalam bentuk Allah. Tidak. Dalam bentuk ini hanya sama-sama memiliki apa-apa yang dimiliki oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam melihat, Nabi Adam mendengar, Nabi Adam berbicara, dan apa yang ditetapkan itu tidaklah serupa antara manusia dengan Allah jalla wa ala. Ini ringkasan dari begitu sengitnya perselisihan di antara para ulama. Jadi ketiga-tiganya ini semuanya pendapat ulama-ulama besar dari generasi-generasi dahulu, dan yang mayoritasnya memang yang terakhir tadi. Yang terakhir tadi. Makanya terjemahan di sini dengan huruf N besar. Ya. Tapi jangan sampai kita gagal paham pula lalu kita mengingkari hadis ini. Nah, dia maksudnya seperti tadi, wallahu a'lam. Baik, setelah itu kita masuk ke bab yang tadi, ancaman keras untuk orang yang menghukum manusia dengan cara yang tidak benar. Maksudnya dia tidak berhak dihukum seperti itu, tapi dihukum. Maka ancamannya sangat keras dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca hadisnya, 6605. Imam Muslim mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah, qala haddathana Hafs ibn Ghiyath, an Hisham ibn Urwah, an Abihi, an Hisham ibn Hakim ibn Hizam. Ya, Hisham ibni Hakim ibni Hizam. Ini dia yang inti dalam riwayat ini. Hisham bin Hakim bin Hizam, anaknya sahabat Nabi Hakim bin Hizam. Qal marra bisyami ala unasin wa qad uqimu fi syamsi wa subba ala ru'usihim az-zayt. Hisham bin Hakim ibn Hizam pernah dia lewat di Syam. Ya, dalam perjalanan dia singgah di Syam. Syam dahulunya wilayah yang besar, mencakup sekarang ini Palestina, Yordania, Syria, Lebanon. Ya, itu dahulu itu wilayah yang semuanya diungkapkan dengan Syam. Ya. Di situlah dia berada dan dia lewat di sana pada rombongan atau kumpulan orang. Ala unasin wa qad uqimu fi syamsi. Mereka dijemur di tengah panas matahari. Ya. Dijemur di tengah teriknya matahari. Wa subba ala ru'usihim az-zayt. Kemudian disiramkan ke kepalanya minyak. Ya. Disirami dengan minyak lalu diterpa oleh panas matahari, maka semakin panas. Ya, minyak itu menjadi panas karena terpaan matahari, disiram pula bukan dengan air tetapi dengan minyak. Faqala ma hadha? Kata Hisham bin Hakim ibn Hizam, ini apa? Kenapa begini? Qila, ada yang menjawab, yu'adzabuna fil kharaj. Mereka disiksa, dihukum karena masalah pajak. Ya. Masalah pajak. Mungkin tidak menunaikan pajak atau mungkin karena penggelapan dana dan seterusnya, maka mereka dihukum dengan cara seperti itu. Ya. Nawawi tidak menjelaskan ya, apa spesifiknya tentang penyebabnya, tetapi al-kharaj di sini apa artinya? Korupsi ya, korupsi, maaf. Ya. Mereka dihukum karena korupsi harta kharaj, salah satu sumber pemasukan Baitul Mal. Ya, itu kata-kata dalam kurung itu tambahan dari penulis. Dari penerjemah. فقال ما قيل يعذبون في الخراج فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Hisham, ketahuilah bahwa saya sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, ini hadisnya setengah baris, inna Allah yu'adzibu alladhina yu'adzibuna fid dunya. Inna Allah yu'adzibu alladhina yu'adzibuna fid dunya. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa di dunia. Tetapi catatannya adalah, kata Nawawi, maksudnya orang yang menyiksa orang-orang yang tidak berhak disiksa. Ya. Mahmulun 'ala at-ta'dhibi bighairi haqq. Dibawakan hadis ini pemahamannya kepada penyiksaan dengan cara yang batil, yang tidak berhak dihukum atau tidak berhak mendapatkan hukuman seberat itu, dilakukan hukuman seberat itu. Ini yang masuk dalam kategori hadis ini. Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna fid dunya. Berbeda dengan orang-orang yang berhak dihukum. Dalam Islam banyak hukuman-hukuman yang bahkan Islam dituduh keras karena hukuman tadi. Hukuman bunuh, qisas. Ya. Ya. Itu hukuman yang keras. Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan. Dan bahkan Allah mengatakan walakum fil qisasi hayah. Dalam penerapan hukum qisas ini, kata Allah, adalah jaminan kehidupan yang tersebar. Jadi orang khawatir lagi untuk membunuh. Kalau ketika dia terniat untuk membunuh, dia merasa bahwa dia akan mati juga, maka dia akan mengurungkan niatnya membunuh. Maka ini yang kata Allah Subhanahu wa taala bahwa penerapan hukum qisas ini menyebarkan kehidupan. Ya, menyebarkan kehidupan. Maksudnya orang-orang yang ada niat buruk, busuk atau niat tidak baik untuk membunuh, dia akan berpikir 100 atau 1001 kali untuk membunuh. Karena dia akan kehilangan nyawa pula. Akan memperkecil jumlah pembunuhan. Ya. Itu keras. Dan bahkan Islam dituduh keras dalam hal ini. Sehingga susah orang untuk menerimanya. Dan tidak termasuk dalam hadis ini. Ketika orang yang membunuh dibunuh, tidak termasuk dalam konteks hadis ini. Karena memang pembunuhannya sah. Ya. La yahillu damu mri'in muslimin, kata Nabi, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Illa bi ihda thalath, kecuali dengan tiga, salah satu dari tiga faktor. Pertama tadi, an-nafsu bin nafsi, qisas. Orang yang bunuh dibunuh. Orang yang membunuh dibunuh. Ya. Kemudian as-sayyibuz zani. Ini yang kedua yang halal darahnya dibunuh, yaitu orang yang sudah menikah berzina. Hukumnya bunuh, cuma cara membunuhnya berbeda. Kalau yang sudah menikah dibunuh dengan cara rajam, ini juga hukum dalam di mata manusia keras, tetapi juga tidak masuk dalam konteks hadis ini karena Allah yang mensyariatkan. As-sayyibuz zani, kata Nabi, orang yang sudah menikah berzina. Ya. Berzina. Dia sudah punya istri berzina. Ya. Kemudian yang terakhir, at-tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad dari agamanya dan orang yang memberontak dari penguasa yang sah. Ini satu. Ya. Yang murtad dari agama dengan orang yang memberontak dari penguasa yang sah, itu sudah boleh diperangi. Walaupun nanti konsekuensinya mati. Walaupun dia muslim. Ya. Walaupun dia muslim. Ini semua yang terkait dalam hadis ini atau dalam hukum qisas itu tidak termasuk dalam pembahasan hadis kita, ancaman orang yang menyiksa akan disiksa di akhirat nanti oleh Allah karena dia menyiksa, menghukum dengan hak. Kalau tadi tanpa hak. Ya, kemudian juga pemerintah yang menetapkan hukuman-hukuman yang seperti kalau sebagian dalam di sebagian negara orang yang menyeludupkan ya narkotika, ya narkoba, semua yang berhubungan dengan penyebaran pengedaran narkoba ini semuanya ancamannya sampai kepada tingkat dibunuh karena merusak di muka bumi. Berbeda dengan konsumtor yang mengonsumsi, berbeda sama dengan negeri kita ini perbedaan antara hukumannya. Tetapi dalam Islam, dalam sebagian negara menerapkan hukum bunuh karena kerusakan yang dimunculkan oleh mereka ini besar daripada kerusakan-kerusakan yang lain kalau hanya sekedar mereka yang mengonsumsi, yang mengedarkan, membawa, menyeludupkan, menjual belikan. Ini semuanya ditindak dengan tindakan keras dan ini dalam Islam namanya ta'zir karena tidak ada penyetapan hukumannya, kembali kepada pemerintah. Ta'zir namanya. Ada hudud. Kalau tadi qisas, ya, orang yang memotong tangan, dipotong tangannya. Misalnya dia berkelahi, kemudian terpotong jari kawannya. Dalam Islam itu dikisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri, wal-abdu bil-abdi, wal-untha bil-untha. Kemudian dalam ayat lain, as-sinnu bis-sinni. Ya. Kemudian wal-juruha qisas. Luka melukai dikisas. Ya. Kemudian hudud ini hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah seperti tadi orang yang berzina yang sudah menikah itu dirajam, orang yang berzina yang masih belum menikah itu dicambuk 100 kali seperti dalam surah An-Nur, fajriduhum thamanina jaldatan wala ta'khudh 80 kali wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai kalian merasa kasihan dalam menerapkan keputusan atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, harus ada yang menyaksikan hukuman itu menjadi ibrah. Itu namanya hudud. Orang yang mencuri potong tangan ditetapkan oleh Allah, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dia yang mencipta manusia, Dia yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk manusia, maka ditetapkanlah yang mencuri dipotong tangannya. Itu hudud dalam bahasa fikihnya. Kemudian yang terakhir tadi ta'zir, yaitu yang dikembalikan, diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan hukumannya, dan tidak ada penetapannya dalam agama, pelanggaran-pelanggaran. Ini semua bila mana diterapkan, maka tidak masuk dalam konteks hadis kita. Karena hadis kita ini ancaman terhadap orang yang menghukum. Dan orang-orang yang menjadi penegak hukum juga harus berhati-hati. Jangan sampai orang yang tidak bersalah menjadi korban dan dia yang menjadi terhukum. Maka yang seperti ini, bila mana tujuannya memang memenangkan yang salah dan menyalahkan yang benar, maka termasuk dalam konteks hadis ini. Kalau dalam masalah ijtihad, dia tidak ada keinginan dan tidak pernah hukum tidak dibeli, dia tidak menjual belikan keputusan hukum, tetapi dia bersungguh-sungguh untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, ternyata keputusannya keliru, ini berbeda dan tidak masuk dalam konteks hadis ini. Karena dia sudah bersungguh-sungguh untuk mencari siapa yang benar dan dia tidak memperjualbelikan hukum. Ya. Ternyata keputusannya keliru, ini tidak termasuk dalam konteks hadis ini karena dia sudah bersungguh-sungguh untuk membenarkan yang benar. Cuma manusia namanya. Ya. Dan Nabi SAW juga mengisyaratkan demikian. Nabi saja mengatakan, sesungguhnya saya manusia biasa. Pernah kita baca hadisnya, saya manusia biasa. Terkadang, di antara kalian yang yang naik kasusnya ke saya untuk diputuskan, ada orang yang dia salah, tetapi dia pandai menyusun kata, merangkai masalah, menyiapkan segala macam bukti-bukti, ternyata bukti itu semuanya hanya persiapan dia untuk menjadi pemenang, dan saya memenangkannya. Diancam oleh Nabi SAW, barang siapa yang saya berikan kepadanya hak saudaranya, ini sengketa harta ya, persengketaan harta, ternyata dia pandai menyusun kasus ini sehingga seakan-akan dia yang benar, Nabi SAW ternyata membenarkan dia, memenangkan dia. Kata Nabi SAW, barang siapa yang saya menangkan, saya berikan kepadanya harta saudaranya, ingat bahwa seakan-akan saya telah potongkan untuknya api neraka. Ya. Nabi menyampaikan demikian, padahal dia manusia yang paling berusaha untuk memenangkan yang benar dan menyalahkan yang salah, tetapi dia tetap manusia. Bisa terkelabui dengan pandainya orang membawa pengacara misalnya. Pengacaranya dibayar mahal, 1, 2, 3 pengacara. Ya. Sementara yang benar itu tidak punya pengacara atau hanya satu pengacaranya. Biasa-biasa saja karena uang membayarnya sedikit. Akhirnya yang menang si fulan. Ini orang yang memutuskan hukum. Bila mana dia tahu bahwa si fulan itu yang benar, lalu dia salahkan, karena itu masuk dalam konteks hadis ini. Innallaha yu'adzibul ladina yu'adzibuna fid dunya. Ya. Kita baca hadis yang berikutnya. Ya, Hisham bin Urwah itu tabi' tabi'in, anaknya Urwah bin Zubair. Hisham bin Urwah itu anaknya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair tabi'in. Ya. Berbeda dengan abangnya Abdullah bin Zubair, sahabat kecil, sahabat Nabi SAW, seumuran dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Amr bin As, ya. Sementara Urwah tabi'in, ya, dari generasi tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi, dan dia punya anak namanya Hisham, generasi setelahnya. Kemudian dia meriwayatkan dari Urwah Ibnu Zubair. Urwah Ibnu Zubair meriwayatkan dari sahabat ini, Hisham bin Hakim Ibnu Hizam. sahabat Nabi, Hisham bin Hakim ibnu Hizam, sahabat Nabi. Karena dia yang mendengarkan hadis ini langsung dari Nabi. Apa yang ia dengar? Nabi bersabda, innallaha yu'adzibul ladhina yu'adzibuna fid dunya. Allah menyiksa orang yang menyiksa di dunia. Maksudnya menyiksa dengan cara yang batin. Menetapkan keputusan hukum dengan cara yang batin. Termasuk dalam konteks hadis ini. 6606. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Quraibin, qala haddatsana Abu Usama an Hishamin an Abihi. Maksudnya Urwah ibn Zubair. Qala marra Hisham ibn Hakim ibn Hizam ala unasin minal Anbat. Minal Anbat. Bisham. Qad uqimu fis syamsi. Faqala ma sya'nuhum. Qalu hubisu fil jizyah. Ya. Faqala Hisham ashhadu. لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa di dunia. Orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Maksudnya menyiksa dengan cara yang batil. Di sini ada tambahan dari riwayat yang tadi, yaitu Al-Anbab. Ya, ada kumpulan orang-orang dari Al-Anbat. Di sini para petani, kan orang-orang biasa. Ya, sehingga selalu menjadi korban orang-orang bawah, ya. Para petani. Kalau dalam syarahnya An-Nawawi itu Fallahul Ajam. Yaitu petani-petani non-Arab. Dia berada di negeri Arab. Ya, dan dia petani pula. Kalau di negara Arab, kalau dia sedagar kaya, mungkin juga tidak akan sampai sebegitu orang semena-mena. Tetapi sudahlah petani, rakyat jelata, kemudian dia orang non-Arab. Sehingga orang semena-mena. Ya. Walaupun tidak pantas untuk disiksa, dihukum seperti itu, tapi dia tetap dihukum dengan keras. Dijemur di tengah teriknya matahari. Mungkin kita tidak pernah bayangkan bagaimana beratnya hukuman kalau dijemur di padang pasir. Ya. Bilal bin Rabah juga dilakukan demikian. Panas, panas-panasnya. Sekarang ini, beberapa hari terakhir ini, subhanallah, ketika langit secerah-cerahnya, di tengah hari itu sangat panas. Sangat panas. Itu baru beberapa derajat panasnya. Apalagi di sana yang mungkin bisa jadi di atas 50. Ya, kalau di musim panas, itulah yang terjadi. Dan bahkan di sebagian tempat, terutama di Syam itu panasnya sangat panas. Dinginnya sangat dingin. Bahkan bersalju di sana. Ya, di Syam. Ya, kita seringkali ya, ada upaya-upaya untuk memberikan penggalangan dana bantuan untuk mereka yang menjadi korban peperangan di Syam, di Syria dahulunya, orang-orang yang menjadi korban konflik di sana, yang bantuannya yang berkenaan dengan musim dingin, kena sangat dingin di sana, sangat dingin di musim dingin, di musim panas pun sangat panas, ya sangat panas. Nah, ini yang terjadi, makanya diingatkan oleh Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam. Ada satu catatan penting ya, bahwa mengingkari kesalahan adalah amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan, tetapi dengan ilmu. Di sini ditegakkan dengan hadis, disampaikan hadis Nabi SAW oleh Hisham kepada mereka. Ya, kita lanjutkan. 6000 Al-Anmat tadi adalah petani-petani dari non Arab. Hadis berikutnya 6607. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waqi' wa Abu Muawiyah qala Ha'un wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir kulluhum an Hisham bi hadha al-isnad wa zada fi hadith Jarir qala wa amiruhum yawma idzin Umair bin Sa'd ala Filastin fa dakhala alayhi fa haddathahu fa amara bihim fa khullu. Ini juga pengingkaran. amar ma'ruf yang dilakukan oleh Hisham, sahabat Nabi ini. Setelah kejadian tadi, di sini ada tambahan bahwa gubernur Syam ketika itu adalah siapa? Umair ibn Sa'id. Umair ibn Sa'id itu gubernur Syam. Ya, ketika itu Umair ibn Sa'id. Ya. Dan Umair ibn Sa'id ini nama lengkapnya Umair ibn Sa'ad ibn Umair al-Ansari, ya, dari keturunan Ansar. Dia ketika itu menjadi gubernur di Syam. Maka Hisham ibn Hakim ibn Hizam meminta untuk menjumpai beliau. Fadakhala alai, maka diizinkan untuk menjumpai, karena masih besar ya pemuliaan terhadap sahabat Nabi SAW. Maka berjumpalah dia dengan gubernur ketika itu. Fahaddasahu, lalu dia menyampaikan cerita tadi. Orang yang disiksa di tengah terik matahari, lalu diperintahlah oleh gubernur mereka-mereka ini dilepaskan. Untuk dilepaskan. Jadi hasil dari amar nahi mungkarnya berbuah. Ya. Jadi apa yang tadi dilakukan seketika hilang atau tidak lagi dilakukan. Fakhullu, maka orang-orang tadi pun dilepaskan atau dibebaskan karena syafaat dari Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu taala an. Terakhir, Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus ani bin Shihab an Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, ayahnya Hisham ya. Di sini yang meriwayatkan bukan lagi anaknya Hisham tetapi Ibnu Shihab. Ibnu Shihab an Urwah bin Zubair anna Hisham bin Hakim wajada rajulan wa huwa ala hims yushammasu atau yushammisu nasan minan nabti fi ada'il jizyati faqala ma hadha. Hisham bin Hakim menjumpai seorang mungkin dari bawahannya gubernur tadi. Ya. Rajulan, seseorang yang dia di Hims. Hims ini salah satu wilayah di Syam. Sekarang namanya apa? Homs, ya. Ya, di Palestina atau di Syria, ya. Di Syria. Wa huwa ala Homs atau Hims yushammisu, dia eksekutornya. Dia yang menjemur atau menyiksa banyak orang dari para petani karena masalah menunaikan jizyah. Ya. Tadi kharat, makanya saya tadi menerjemahkan pertama adalah upeti, ya. Atau tadi saya katakan pajak, kan pembayaran wajib, ya. Yang mereka mungkin enggan membayarnya, tetapi hukumannya luar biasa. Lalu Hisham mengatakan faqala ma hadza, ini kenapa? Lalu dia menyampaikan hadis Nabi, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sungguhnya saya mendengar Nabi SAW bersabda, innallaha yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nasa fid dunya, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Ya, makanya berhati-hati memutuskan hukuman dan hati-hati memukul, berhati-hati menghukum. Ya, karena dikhawatirkan ancaman Nabi SAW ini. Ya. Makanya Nabi SAW dalam bab-bab yang sebelumnya, bahwa Nabi berdoa meminta perjanjian kepada Allah, bila mana nanti ada orang yang saya caci, dia penegak hukum dia. Dia penegak hukum Nabi SAW, bila mana ada orang yang saya sakiti dengan lisan, atau saya sakiti dengan tangan, misalnya dicambuk, maka jadikanlah apa yang saya lakukan itu sebagai apa? Sebagai rahmat, sebagai penghapus dosa, sebagai penambah dekatnya dia kepadamu ya Allah pada hari kiamat. Ya. Ini luar biasanya seorang pemimpin mengkhawatirkan. Dalam menegakkan hukum saja khawatir. Ya. Lebih baik Ini kaidah dibuat oleh penulis. Lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menetapkan hukuman. Misalnya orang yang sebenarnya tidak berhak bebas dibebaskan keliru, lebih baik itu daripada dia dihukum sementara dia tidak berhak dihukum. Salah dalam membebaskan lebih baik daripada salah dalam menetapkan hukuman. Ini yang harus menjadi prinsip dan moto para penegak hukum dimanapun juga. Kita kepada anak-anak kita, ya, guru di sekolah, kepada murid-muridnya, kepala sekolah, kepada bawahan-bawahannya, seorang owner sebuah perusahaan kepada bawahannya, harus berhati-hati. Mending dia salah dalam membebaskan. Ternyata memang orang ini melakukan kesalahan, tetapi dia khawatir itu lalu dibebaskannya, dimaafkannya. Salah memang dia, tetapi itu lebih baik karena dia tidak membawa PR apa-apa menghadap Allah. Daripada dia salah dalam menetapkan keputusan hukuman. Ya, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.